بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين صدراكم kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di saat ini kembali Allah pertemukan kita untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Syarah Al-Ha'iyah atau Syarah Manzumah Al-Ha'iyah karya Al-Imam Abu Bakar Ibn Abi Dawud As-Sijistani rahimahumallahu ta'ala. Setelah lama kita libur ya, karena ada Ramadan, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, di mana pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas bait syair. Masih kita bahas bait syair yang pertama, tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Kata al-imam Ibn Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, ya, berpegang teguhlah dengan tali Allah dan ikutilah petunjuk, jangan engkau menjadi seorang pengikut bid'ah, semoga engkau mendapatkan keselamatan. Taib. Terakhir kita bahas wattabi'il huda, dan ikutilah al-hidayah, ya, ikutilah petunjuk. Kita telah jelaskan pembagian-pembagian dari al-hidayah. Maka insyaallah di malam hari ini kita akan bahas bait syair selanjutnya, di mana beliau mengatakan wala taku bid'iyan, janganlah engkau menjadi seorang pengikut kebid'ahan. Qala asyarihu hafizahullahu ta'ala, disebutkan oleh pensyarah yakni Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, disebutkan oleh beliau hafizahullahu ta'ala, wala taku bid'iyan, janganlah kalian menjadi pengikut kebid'ahan. Qala hada nahyun, ini adalah larangan, ya, larangan dari beliau agar kita tidak menjadi mengikut kebid'ahan. Qala wa bid'iyu nisbatun au nisbatan ila bid'ah. Bid'i ini merupakan penisbatan kepada bid'ah. Jadi bid'i artinya pengikut kebid'ahan. Qala wal bid'atu ma uhditha fid din mimma laisa lahu aslun fi kitabillah au sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bid'ah itu sendiri adalah perkara yang diada-adakan di dalam agama. Ma uhditha fid din, yakni perkara yang diada-adakan di dalam agama, mimma laisa lahu aslun fi kitabillah, yang dia tidak memiliki asal dalam kitabullah. Ya, tidak memiliki asal dalam kitabullah. Au sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang tidak ada dalilnya, perkara yang tidak ada perintahnya dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah, ya, tidak ada asalnya dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, ini disebut sebagai bid'ah. Ya. Wallahu nahana anil ibtida'i fid din, wal nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadharana minal ibtida' fid din. Dan Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita untuk melakukan kebid'ahan dalam agama. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita dari mengada-adakan perkara baru dalam agama ini. Ya, jadi di dalam agama kita dilarang untuk mengada-adakan perkara yang baru yang tidak asalnya, tidak ada asalnya, ya, dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fallahu jalla wa ala yaqul, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada hari ini, ini hari ini maksudnya adalah pada hari Arafah di Hajjatul Wada, ya, beberapa waktu sebelum wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala ini yang menyebutkan tentang kesempurnaan agama kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan pula, aku telah lengkapkan bagi kalian nikmatku. Ayat ini menunjukkan bahwa agama kita telah sempurna, sehingga tidak membutuhkan tambahan. Tidak membutuhkan tambahan. Ya. Kata beliau kemudian, faddinu kamilun. Maka agama ini telah sempurna, kata beliau. La yahtaju ila an tudifa ilaihi asya, ya, tastahsinuha au tuqallidu fiha ghairak, ya, mimma laisa alaihi dalil min kitab au sunnah, litataqarraba biha ila Allah. Maka agama ini, kata beliau, sudah sempurna, tidak membutuhkan untuk ditambahkan kepadanya perkara-perkara yang dianggap baik. Jadi agama ini telah sempurna, tidak membutuhkan tambahan-tambahan yang, ya, dianggap, ya, sebagai suatu kebaikan. Autuqallidu fiha ghairak, atau membutuhkan sesuatu, tidak membutuhkan engkau meniru yang selain Islam, enggak perlu. Karena agama sudah sempurna, enggak perlu kemudian kita meniru apa yang ada, ya, di luar Islam. Mimma laisa alaihi dalil min kitabin au sunnatin litataqarraba biha ila Allah, ya, yang tidak ada dalilnya di kitab dan sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jadi agama kita sudah lengkap. Tidak ada suatu amalan pun yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala melainkan telah dijelaskan. Ya, telah dijelaskan. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita, "Ma min amalin yuqarribu ila Allah, ya, yuqarribu ila jannah illa qad amartukum bihi." Tidak ada suatu amalan pun yang mendekatkan diri kalian kepada surga melainkan aku telah perintahkan. Tidak ada yang luput dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya telah diajarkan. Ya, tidak perlu kemudian kita mengada-adakan suatu perkara yang baru. Tinggal ikut saja apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak luput darinya segala sesuatu. Semuanya telah dijelaskan. Ya, ajaran agama Islam telah sempurna. Seperti apa contohnya perkara-perkara yang diada-adakan? Kal azkaril bid'iyah, seperti zikir-zikir yang bid'ah. Ya, sebagian thariqah sufi, ya, ya, mereka membuat zikir-zikir yang bid'ah. Ya, dengan apa? Menggeleng-gelengkan kepala mereka, atau sebagiannya lagi berputar-putar, menari berputar-putar. Kalau kita katakan apa yang kalian lakukan, kami sedang berzikir, kata mereka. Maka kita enggak butuh yang seperti ini. Cukup kita dengan zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tata caranya pun sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak butuh zikir-zikir bid'iyah semacam ini. Ya, zikir yang diajarkan oleh Nabi saja, ya, mungkin tidak semuanya kita amalkan. Maka bagaimana mungkin Anda kemudian membuat zikir-zikir yang baru, zikir-zikir yang kalian yang dianggap lebih baik daripada zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa salawatu bid'iyah, demikian juga salawat-salawat bid'iyah. Sekian banyak salawat-salawat dibuat, ya, salawat inilah, salawat itulah, ya, yang sebagian dari lafaz-lafaz salawat ini mengandung makna-makna kesyirikan, ya, bertawassul dengan orang-orang yang telah meninggal dunia. Ya, nah, kita enggak butuh yang demikian. Cukup bagi kita salawat yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa jami'i anwa'i taqarrubi ila Allah, ya, idza lam yakun alaihi dalil fa huwa bid'ah. Dan jenis-jenis at-taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala apabila tidak ada dalilnya, maka yang demikian adalah kebid'ahan. Ya. Walau kanat, perhatikan ini suatu poin yang sangat penting. Walau kanat niyatu sahibihi, ya, hasanah wa yuridul ajr, yuridu thawab. Walaupun niat orang yang melakukan kebid'ahan itu adalah niat yang baik, dia menginginkan pahala, dia inginkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, wala yuridul mukhalafah, tidak menginginkan untuk menyelisih syariat, lakin ra'a anna hadza fihi khair fastahsanahu. Akan tetapi dia menganggap bahwa ini adalah suatu kebaikan, dia anggap ini adalah suatu perkara yang baik. Wa huwa fil haqiqati laisa fihi khair. Ya. Akan tetapi pada hakikatnya itu bukanlah suatu kebaikan. Mungkin kita pernah mendengar ya, ada kisah tiga orang sahabat yang bertanya kepada sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana ibadahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, ketika mendengar bagaimana ibadahnya Nabi alaihi salatu wasallam, mereka pun merasa bahwa ibadah yang mereka lakukan tidak ada apa-apanya. Lalu di antara mereka mengatakan bahwa saya akan sholat sepanjang malam, tidak mau tidur. Sebagiannya lagi mengatakan saya akan berpuasa tanpa mau berbuka. Sebagiannya lagi mengatakan bahwa saya tidak akan menikahi wanita. Ingin beribadah mereka. Kalau kita lihat keadaan tiga orang ini, kita akan katakan, Masya Allah, ini suatu kebaikan ya. Ini sebuah kebaikan. Mereka menginginkan kebaikan. Ya, ingin sholat sepanjang malam, ingin puasa terus menerus, dan juga ingin ya, atau meninggalkan apa? Meninggalkan nikah. Tujuan mereka baik. Mereka ingin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Niatnya baik. Tapi apakah kemudian hal yang demikian dibiarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi SAW tidak membiarkannya. Kemudian beliau melarang mereka. Ya, beliau mengatakan, ya, sebagian kalian mengatakan demikian demikian. Ya, padahal aku bangun sholat malam dan aku tidur. Demikian juga aku berpuasa dan aku berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi para wanita. Bukan satu saja yang dinikahi oleh Nabi SAW, tapi sekian wanita yang dinikahi oleh beliau. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukanlah golonganku. Ya. Kalau kita pikir, kenapa pula Nabi SAW melarang? Orang ini kan niatnya baik. Ingin beribadah kepada Allah SWT, menginginkan pahala. Tapi kalau tidak sesuai dengan sunnah beliau alaihi salatu wasalam, maka kata beliau, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka kepada sunnahku, ya, artinya tidak menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, falaisa minni, dia bukanlah golonganku, ya. Dia bukanlah golonganku. Baik. Ya. Sehingga tidak cukup niat yang baik. Ya, tidak cukup niat yang baik. Ingin memperbanyak amalan tidak cukup, ya. Harus sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Jadi kisah ini bisa untuk menjadikan dalil kalau ada orang yang mengatakan kan niatnya baik, ya, kita katakan niat baik nggak cukup. Di zaman Nabi itu ada yang ingin seperti Anda, ya, beribadah apa, memperbanyak ibadahnya demikian dan demikian, tapi tetap diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, padahal mereka membuat niat yang sangat sangat baik. Qala Allah Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma kana rabbuka nasiya. Dan sekali-kali Rabbmu itu tidaklah lupa. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala kalau memang itu sebuah kebaikan pastilah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, melalui kitabnya, demikian juga melalui sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Al-An'am ayat yang ke-38. Tadi itu firman Allah dalam surat Maryam ayat yang ke-64. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-38, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma faradna fil kitabi min syai'." Ya, tidaklah kami lupakan dalam Al-Kitab itu sesuatu apapun. Artinya segala sesuatu sudah dijelaskan. Segala sesuatu telah disampaikan. Ya, tidak ada satupun yang lalai Allah Subhanahu wa taala dari menyampaikannya. Ya. Fa qulul khairi wa qulul hidayati fil Qur'an was sunnah. Maka segala kebaikan, segala bentuk petunjuk sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Faman ja'a bi ziyadatin laisat fil kitabi wa sunnah, fahiya bid'atun mardudah. Maka barang siapa yang datang dengan tambahan yang tidak ada dalam Al-Kitab dan As-Sunnah, maka dia merupakan bid'ah yang tertolak. Ya, ya, kalau tidak ada dalilnya di Al-Quran dan As-Sunnah, ya, maka dia adalah tertolak. Namun saya perlu ingatkan juga, ya, kadang-kadang dalil dalam Al-Quran ini ada yang sharih, ya, ada yang sharih, ada yang tidak sharih, maka kita kembalikan kepada para ulama. Ya, jangan juga kita mudah memvonis bid'ah. Betul, kita diingatkan tidak membuat kebid'ahan, tapi jangan kemudian membabi buta, ya, gampang membid'ahkan. Kembalikan kepada kalamnya para ulama. Para ulama yang paham, ya, apakah ini sebuah kebid'ahan ataukah bukan. Ya, saya perlu sampaikan ini juga untuk seimbang, ya, agar kita seimbang. Yang namanya Ahlussunnah wal Jamaah, dia berada di pertengahan. Ya, dia tidak kemudian bermudah-mudahan dalam kebid'ahan, demikian juga tidak bermudah-mudahan, ya, dalam memvonis sesuatu itu sebagai kebid'ahan. Kembalikan kepada kalamnya para ulama. Ya, kalau ada kalam ulama sudah menjelaskan ini sebuah kebid'ahan, tinggalkan. Ya, tapi kalau misalnya dia melihat sesuatu yang mungkin gurunya tidak pernah melakukan, misalnya guru saya enggak pernah melakukan, ya, jangan kemudian lalu digampang dia membid'ahkan. Ya, cari keterangan dari para ulama, apa yang dikatakan oleh mereka tentang perkara ini. Ya, karena kadang-kadang ada hal-hal yang tidak kita ketahui. Ya, bahwa perkara tersebut disyariatkan, ya. Hanya saja mungkin karena guru kita tidak pernah melakukannya, ya, karena dia mungkin memegang salah satu mazhab, ya, mazhab yang berbeda atau mazhab dari gurunya, dia kemudian tidak melihat kepada mazhab yang lain, kemudian dia bid'ahkan. Ya, jangan seperti ini pula, ya. Jadi harus berada di pertengahan. Oke, kita semua benci bid'ah, tapi juga kita tidak kemudian mudah untuk membid'ahkan. Ya, kembalikan kepada kalamnya para ulama. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Rad artinya mardud. Ya, artinya tertolak. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak, kata Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain disebutkan, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan kami, yakni dalam agama kami, apa yang bukan merupakan bagian darinya, fahuwa radd, maka perkara tersebut tertolak. Barang siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan kami, ini dalam urusan agama kami, apa yang bukan merupakan bagian darinya, maka perkara tersebut tertolak. Qala fala yajuzu al-ihdath fid din, maka tidak boleh untuk mengadakan perkara baru dalam agama. Ya. Au amalu syai'in lam ya'ti bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau mendatangkan sesuatu amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dia mengamalkan sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendatangkannya. Ya. Wa yutaqarrabu bihi ila Allah, kemudian dijadikan sebagai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ingat, kita di sini bicara tentang permasalahan agama, ya, bukan permasalahan dunia. Sebagian orang ketika berbicara tentang bid'ah, apa itu bid'ah, ini HP bid'ah, mobil bid'ah, semua bid'ah. Ya, antum dari ujung rambut ke ujung kaki semuanya bid'ah, kata dia. Ini orang enggak paham. Yang namanya bid'ah itu dalam permasalahan agama, bukan dalam permasalahan dunia. Ya, ada suatu amalan dijadikan sebagai taqarrub, ya, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan kebid'ahan. Amalan yang diadakan untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan perkara-perkara dunia. Dalam hadisnya Nabi SAW mengatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza." Ya, barang siapa yang mengadakan perkara baru dalam urusan kami, ini dalam perkara agama. Ya. Jadi heran orang, kadang-kadang lulusan luar negeri tapi lulusan, maksudnya lulusan Timur Tengah tapi enggak paham masalah ini. Mengatakan bahwa kamu tuh bid'ah dari apa? Dari ujung rambut ke ujung kaki. Yang dimaksud dengan bid'ah itu apa? Dalam permasalahan agama, bukan dalam permasalahan dunia. Ya. Yaitu yutaqarrab bihi ilallah, dia dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza bid'atun, inilah yang dimaksud dengan bid'ah. Ya. Jadi jangan salah paham, bid'ah itu bukan dalam masalah-masalah dunia. Ya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, akan tetapi masalah agama ini sudah ada patokannya. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk mengada-adakan perkara yang baru. Ya, kata beliau, hadza bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Maka ini merupakan kebid'ahan dan setiap kebid'ahan merupakan kesesatan. Ya, inilah prinsip agama kita. Ya, tidak boleh untuk kemudian membuat perkara-perkara baru dalam agama ini. Kemudian beliau jelaskan apa makna bid'ah secara bahasa. Nah, ini bid'ah secara bahasa mungkin okay, ya. Bid'ah secara bahasa adalah segala sesuatu yang baru, sesuatu yang belum ada sebelumnya. Memang ada bid'ah tersebar di tengah-tengah kita, suatu hal yang mungkin di zaman kita dulu enggak ada, ya, seperti smartphone dulu enggak ada. Ini bid'ah, tapi secara bahasa. Dan ini tidak dilarang. Ya. Kata beliau, wal bid'atu fil lughah ma uhditsa 'ala ghairi mithalin sabiq. Bid'ah secara bahasa adalah perkara yang diada-adakan tanpa ada contoh sebelumnya. Ka'an taqula hadza syai'un badi'. Seperti engkau mengatakan ini sesuatu bid'ah, yakni jadid. Maksudnya adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang badi', yang baru dibuat, belum ada sebelumnya. Ya, orang Arab mengatakan hadza syai'u badi'. Ya, ini adalah perkara ini adalah atau benda ini adalah benda yang baru. Baru dibuat. Ya. Jadi ini maksudnya adalah arti bid'ah secara bahasa. Arti bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang baru, yang belum ada sebelumnya. Allahu Jalla wa ala yaqul badi'us samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-117. Badi'us samawati wal ard. Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Apa maksudnya? Muhdithuhuma ala ghairi mithalin sabaqa. Allah yang mengadakan, ya, menciptakan langit-langit dan bumi, ya, tanpa ada permisalan sebelumnya, tanpa ada contoh sebelumnya. Di sini disebutkan badi', Allah itu badi'us samawati wal ard. Allah itu yang membuat bid'ah langit dan bumi. Artinya apa? Allah itu yang menjadikan langit dan bumi itu, ya, sesuatu yang baru tanpa ada contoh sebelumnya. Ini bid'ah secara bahasa. Wa yaqulu nabihi sallallahu alaihi wasallam kul ma kuntu bid'an minar rusul. Ya, katakanlah aku ini bukanlah rasul yang bid'ah. Artinya rasul yang pertama, ya, yang pertama diutus. Enggak. Ya, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau sudah banyak rasul yang diutus. Ya, ini surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Yakni ma ana awalu rasul. Maksudnya adalah aku bukanlah rasul yang pertama. Bal qabli rusulun kathirun, bahkan sebelumku telah banyak diutus para rasul. Sekian banyak rasul yang telah diutus. Ya. Di sini dalam ayat ini dikatakan ma kuntu bid'an minar rusul. Ya, aku bukanlah, ya, rasul yang pertama kali diutus. Ya. Ini artinya bid'ah, ya, bid'an artinya sesuatu yang belum ada sebelumnya. Nabi bukan nabi yang pertama. Sebelum beliau sudah ada nabi-nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ana lastu bid'an, maka aku bukanlah bid'ah. Ya, artinya aku bukan sesuatu yang baru, sebelumku sudah ada rasul. Yakni jadi dan lam yasbiq mithli fil umam sabiqah. Maksudnya adalah aku bukan rasul yang baru yang belum ada sebelumku, ya, belum ada rasul yang diutus sebelumku pada umat-umat sebelumnya, ya. Jadi sudah ada rasul-rasul yang diutus sebelum beliau alaihi salatu wasalam. Fa kaifa tunkiruna alayya anni rasulullah wa qabli rusulun katsirun. Maka bagaimana mungkin kalian mengingkari bahwa aku adalah utusan Allah padahal sebelumku telah diutus sekian banyak rasul. Ya. Ini arti bid'ah secara bahasa. Ini sesuatu yang diada-adakan, sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya. Badi usamawati wal ard, artinya Allah menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Nabi juga mengingkari ma kuntu bid'an minar rusul. Ya, aku ini bukan bid'ah dari para rasul, artinya aku bukan yang pertama kali diutus, sebelumku sudah ada. Ya, ini arti bid'ah secara bahasa. Ini sesuatu yang diadakan tanpa ada contoh sebelumnya. Qala amma al-bid'atu fi syara' fahiya ma uhditha fid din mimma laysa minhu. walaisa lahu dalilun min kitabillah aw sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bid'ah secara syariat, itu perkara yang diada-adakan di dalam agama yang bukan merupakan bagian darinya. Walaisa lahu dalilun min kitabillah aw sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada dalilnya dari kitabullah atau sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bid'ah secara syariat. Ini bid'ah secara syariat, ini suatu perkara yang ya diada-adakan di dalam agama, ya, satu perkara yang diada-adakan di dalam agama yang bukan merupakan bagian daripadanya, dan tidak ada dalil dari kitabullah dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya. Qala wal bid'u laisa fiha khair. Sekarang beliau membantah sebagian orang yang beranggapan bahwa di antara kebid'ahan itu ada kebaikan, ya. Di antara perkara yang bid'ah itu ada, ya, ada baiknya. Maka beliau bantah ini. Wal bid'u laisa fiha khair. Fahiya tub'idu 'anillah wa tughdibu Allah. Kata beliau, maka bid'ah, kebid'ahan itu tidak ada kebaikannya. Yang namanya bid'ah ini justru menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Ya, yang namanya bid'ah suatu hal yang diada-adakan tentunya. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan agama ini dengan syariat yang demikian sempurna. Kemudian ada orang yang mengubahnya, mengatakan bahwa kita perlu ini, kita butuh itu. Ya, kita memerlukan ini, kita memerlukan itu. Ya, untuk ditambahkan ke dalam agama kita. Ya, maka ini membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Anda menambahkan sesuatu, ya, kepada agama yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya. Maka bukan menambah bukanlah kebaikan. Yang namanya bid'ah bukanlah kebaikan. Justru dia akan membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang merupakan kebaikan? Apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita? Amma sunanu fa innaha khairun kulluha. Ya, adapun sunnah, maka dia merupakan kebaikan, ya. Seluruh sunnah merupakan kebaikan. Wa yallah Allah wa yuhibbuha wa yuthibu 'alaiha. Ya. Dan dengan sunnah ini Allah Subhanahu wa taala ridha. Ya, Allah ridha kepada sunnah. Allah mencintai sunnah dan juga memberikan pahala, ya, bagi orang-orang yang melaksanakan sunnah. Ya. Jadi kalau ingin dicintai, mendapatkan ridha dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menegakkan as-sunnah, menegakkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, ya, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian itu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Artinya, ikutilah jalanku, ikutilah sunnahku, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Jadi bid'ah membuat murka Allah Subhanahu wa taala, adapun sunnah ini merupakan sebab, ya, cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Kama anna Allah taala yubghidul bid'ah wa yubghidu ahliha wa yu'aqibu 'alaiha. Ya, Allah cinta kepada sunnah, Allah Subhanahu wa taala ridha kepada orang yang melaksanakan sunnah, ya, Allah memberikan pahala bagi orang-orang yang menjalankan sunnah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala membenci kebid'ahan. Demikian juga Allah membenci pelakunya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala, ya, akan menghukum mereka yang melupakan, yang melakukan kebid'ahan. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman kepada orang-orang yang melakukan kebid'ahan. bagaimana mungkin ya orang niatnya baik kok dihukum? Ya, kita katakan tadi tidak cukup niat yang baik, tapi juga harus selaras dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu di masa Al-Imam Malik, ya di masa Al-Imam Malik, rahimahullahu taala, ada orang yang dia melaksanakan sholat, ya kalau saya tidak keliru dia melaksanakan sholat ba'diyah subuh atau ba'diyah fajar yang tidak ada tuntunannya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, maka kemudian ditegur oleh Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Kemudian dia katakan, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menghukum saya? Padahal ini adalah suatu amalan kebaikan, suatu amalan yang baik. Ya. Maka Al-Imam Malik mengatakan bahwa Anda dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, ya layak mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bukan dari amalan soleh Anda, tapi karena Anda mau mengada-adakan perkara yang baru. Ya, karena mengada-adakan perkara yang baru. Sehingga perkara-perkara yang baru di dalam agama ini adalah perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fala majala liziyadati wal idhafat wal istisanat, maka tidak ada tempat bagi tambahan-tambahan. Demikian juga anggapan-anggapan baik. Wattiba'in nasi ala ma hum alaih, dan sekedar ikut-ikutan mengikuti manusia, kebiasaan-kebiasaan manusia. Hatta na'rifa dalilahum, sampai kita mengetahui dalil mereka. Ya, sampai kita mengetahui dalil mereka. Fa in kanu ala haqqin ittaba'nahum. Kalau mereka ya berada di atas kebenaran, kita akan ikuti mereka. Ya. Jadi yang menjadi patokan kita adalah dalil. Kalau yang mereka lakukan sesuai dengan dalil, maka kita ikuti mereka. Qala ta'ala, ya, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Dan aku mengikuti milahnya bapak-bapak kami, bapak-bapakku, ya Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub. Jadi tidak salah kita mengikuti leluhur kita, tidak salah kita mengikuti orang-orang sebelum kita, selama mereka berada di atas al-haq. Ya. Hadza al-ittiba' 'alal haq. Ya, ini namanya ittiba' di atas kebenaran. Amma idza kanu 'ala ghairi haq fa innana la nattabi'uhum. Adapun apabila mereka berada di atas ya selain jalan kebenaran, maka kita tidak mengikuti mereka. Ya, kita tidak mengikuti mereka. Kalau mereka berada di jalan selain jalan kebenaran. Ya, walau kanu min afdolinnas. Ya, walaupun mereka ya berada di atas mereka adalah orang-orang yang terbaik. Ya. Jadi yang kita ikuti adalah kebenaran. Walaupun mereka kita anggap sebagai orang-orang yang terbaik di mata kita, ya, ya walaupun mereka kita anggap sebagai orang-orang terbaik, ya, di golongannya, di kaumnya, akan tetapi ketika mereka tidak berada di atas kebenaran, maka kita tidak mengikuti mereka. Baik, ya. Sebentar. Ya. Qala wa Nasara. Nah, ini beliau mengambil contoh, ya. Bagaimana sesuatu hal yang dianggap baik pada hakikatnya bukanlah kebaikan. Ya. Beliau mengambil kasus orang-orang Nasara. Ya, orang-orang Nasara. Ya, wa Nasara lamma ahdathu ar-rahbaniyah. Dan orang-orang Nasara ketika mereka mengada-adakan ar-rahbaniyah. Ar-rahbaniyah ini adalah kehidupan seperti rahib, menjauhi kehidupan dunia, tidak menikah, ya, mereka hanya berada di tempat-tempat ibadah mereka, mengabdikan diri mereka, ya, hanya untuk urusan agama mereka. Ini suatu hal yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Ini mereka ada-adakan. Ya, kehidupan sebagai seorang rahib. Ya. Wa Nasara lamma ahdathu ar-rahbaniyah allati ma katabahallahu alaihim dolu biha. Ya, orang-orang Nasara ketika mereka mengada-adakan ya kehidupan seperti rahib yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mensyariatkannya atas mereka, dolu biha, maka mereka pun tersesat. Ya, wa aidan maqamu biha, dan mereka pun tidak bisa melaksanakannya. Jadi mereka mengada-adakan hal tersebut tapi tidak bisa melaksanakannya. Ya, satu hal yang diada-adakan, memberat-beratkan diri sendiri. Li'annahum ajazu an yaqumu biha, mereka lemah dari melaksanakannya. Mereka tidak punya upaya untuk ya melaksanakan sesuatu yang mereka ada-adakan, yang mereka ada-adakan. Ya. Li'annahum humul ladina hammalu anfusahum ma la tutiq. Mereka sendiri yang mewajibkan kepada diri mereka suatu perkara yang mereka tidak mampu. Ya. Enggak ada syariat ya rahbaniyah itu. Enggak ada syariatnya engkau harus menjauhi kehidupan dunia kemudian menjadi seperti rahib seperti itu, tidak menikah dan seterusnya. Ya, akhirnya enggak mampu. Makanya kita sering mendengar kasus demi kasus ya. Ketika mereka mengada-adakan suatu perkara dalam agama mereka, ya, ternyata sifat manusiawi mereka ya tidak bisa mereka kekang. Ya. Namanya laki-laki ya, tentu dia memiliki syahwat. Dalam Islam kita diperbolehkan menyalurkan syahwat kita. Tentu dengan cara yang syar'i, dengan pernikahan. Ya. Ketika ini dikekang, sama sekali enggak boleh menikah, maka kita lihat ya berbagai macam kasus terjadi di tengah-tengah mereka. Ya. Karena ini suatu perkara yang bid'ah, suatu perkara yang tidak disyariatkan dalam agama mereka pada hakikatnya. Enggak ada aturan untuk menjadi rahib semacam ini. Akhirnya apa? Mereka menyerumuskan diri mereka kepada perkara ya yang tidak mereka mampu. Ya. Kemudian kata beliau, Hafizahullah taala, wallahu subhanahu wa taala la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani ya suatu jiwa melainkan sesuai dengan kadar kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani suatu jiwa melainkan dengan kadar kemampuannya. Ya. Fa ajazu anha wa taraquha, maka mereka pun ya tidak mampu untuk melakukannya sehingga mereka pun meninggalkan tadi. Meninggalkan aturan yang mereka buat-buat. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fama ra'auha haqqa ri'ayatih." Ya. Dan tidaklah mereka mampu untuk memelihara apa yang mereka tetapkan tadi dengan sebaik-baiknya. Ya, dengan sebaik-baiknya. Ini mereka ketika mengatakan rohbaniyah ya, mengadakan tradisi rohbaniyah, kerahiban tadi, mereka sendiri yang tidak bisa menjaganya. Fama ra'auha haqqa ri'ayatih. Ya. Padahal mereka apa? Mereka mencari ridho Allah ya dalam di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma qafaina 'ala atharihim bi rusulina wa qafaina bi Isa ibn Maryam wa atainahu al-Injil wa ja'alna fi qulubil ladina taba'uhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyatan ibtada'uha." Nah, ini dia. Dan kami jadikan mereka dan mereka mengada-adakan ya, mereka mengada-adakan rohbaniyah ya ibtada'uha yang mereka ada-adakan ya, rohbaniyahnya mereka bikin sendiri. Maka tabnaha 'alaihim ya, dan kami tidaklah mewajibkan hal yang demikian kepada mereka ya, tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka mewajibkan rohbaniyah tersebut ya, illa ibtigha'a ridwanillah. Ya, kecuali mereka melakukan itu, mereka melakukannya itu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Fama ra'auha ya haqqa ri'ayatiha. Ya, dan mereka tidak bisa menjaga apa yang telah mereka bebani ya dengan pembebanan dari mereka sendiri. Wa qauluhu illa ibtigha'a ridwanallah, dan ucapan atau firman Allah Subhanahu wa taala, illa ibtigha'a ridwanallah ridwanillah, kecuali mereka melakukannya itu, tidaklah mereka melakukannya kecuali untuk mencari ridho Allah. Ai ahdatsuha yabtaguna biha ridwanallah. Perhatikan ini. Mereka mengadakan perkara baru tersebut untuk mencari ya ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa hadza dalilun ala anna al-ibrata bid-dalil la bil maqasidi wan niyat faqat. Maka ini merupakan dalil bahwa yang menjadi apa? Yang menjadi ibrah, yang apa? Yang harus diperhatikan itu adalah dalil. Bukan hanya dengan niat saja. Lihat apa yang terjadi pada orang-orang Nasrani. Niat mereka adalah wa illabtigha'a ridwanallah. Ya. Falhasil anna bid'ata syarrun wa in za'ama ashabuha annaha khair. Maka kesimpulannya bahwa bid'ah itu merupakan keburukan walaupun orang yang melakukannya menganggap bahwa dia adalah kebaikan. Allah taala alam, telah masuk waktu salat Isya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.